Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ishtara minal mu'minina anfusahum bi'amalihim bidukhuli jannatihi wa mahalli rahmatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nashiri dinihi wa syafi'i 'abdihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu wa nasaruhu fi nashri dinihi wa qiyamih. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang sangat kawula hormati, terutama dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya kangge bareng-bareng mirsani pengaosan kitab hikam. Mandar muga pengaosan menika dados pengaosan ingkang manfaat lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengi monggo kita waosaken ibarat di kitab hikam. Pada pengajian yang telah lalu bahwa kita ini diberitahu bahwa bagusi amal niku merupakan buah baiknya tingkahnya hati. Tingkai ati niki api metune saking tamakun utawa penempatan maqamatil inzal, penempatan derajat-derajat yang ditempatkan oleh Allah dalam hati-hatinya orang-orang al-arifin. Nah saat ini kula kali panjenengan teng Kiai Musonep niki diajak ngomong-ngomong tingkah-tingkah sing apik niku, tingkah-tingkah ati sing apik niku asale saking nopo. Monggo kita ngelanjutakan wawasan kitab hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanat arikalani ono al-khisalu apa bira-bira tingkah al-mahmudatu kang den puji ikula tansya'u ora cukul apa al-khisalul mahmudah ghaliban ing dalam kaprae illa min kathrati zikri angin saking akai zikir wal mudawamati lan ngelanggengi alaihi ing atasi zikir zakaro mongko nutur sapa musonib hu ing zikir bikauli kelawan dauni musonib la tatruk dauni ki musonib tingkai ati sing bagus-bagus yang menimbulkan dan membuahkan baiknya amal-amal kita itu tumbuhnya adalah mingkathroti zikri saking akeh zikir nang Gusti Allah. Dadi lek tiang niku akeh zikir nang Gusti Allah atine iso duwe tingkah sing api-api. Lek wis tingkai ati niku api maka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota badan nggih apik pisan. Mila saking menika ke musonib dawuh la tatruk ojo ninggal siro ayu al muridue wong kang ngarepaken wusul dateng Allah ojo ninggal adzikro ing zikir bal lazimhu balik netepono sirohu ing zikir wadawim lan nglanggengana sira alaihi ing atase zikir wa inna ukrono sak temene zikir akrabu turuki iku luweh pareke pira-pira dalan ilallahi taala maring Allah taala wa alamatun lan tondo ala wujudi wilayatihi ing atase anane kewaliane Allah ing atase anane kekasine Allah. Faman mongko utawi sapane wong ufika iku den tuduaken den tudui sapa man den paringi taufik sapa man li zikri maring zikir fakot uktia mongko temen den paringi sapa man mansyurul wilayati ing barang kang den gelar krana kewalian utawa ing barang kang den gelar ing dalam kewalian. Wala tatruk hu mongko aja ninggal sirahu ing zikir. Dawuh iki musonib ketika karena al-khisalul mahmudah pekerti-pekerti yang baik ini hanya tumbuh dari kathratu zikri banyaknya zikir kepada Allah dan continue melakukan zikir kepada Allah. Mari sembahyang zuhur maca la ilaha illallah. Mantun sembahyang asar maca kalimat la ilaha illallah. Maghrib nggih ngoten. Isya nggih ngoten. Subuh nggih zikir nang Gusti Allah. Milo jarene ki musone platatruki zikra, ojo ninggal zikir sampean. Zikir iku sing nggarakno ati kula sampean apik. Zikir niku sing nggarakno songkoan kula sampean nang menungso niku apik. Wong niku lek wis biasa zikir, maka apapun yang kita terima itu enggak ada yang jelek dalam perasaan. Apik kabeh. Krana apa? Krana nek cangkem iki wis muni pangeran tok. Dadi lek muni pangeran tok atine bersih. Lek wis atine bersih, maka semua yang masuk ke dalam hati niku diterima. Ana wong ngomong api, ya diterima kelawan api. Ana wong nyentak, ya diterima kelawan api. Ana wong pisuan, ya diterima kelawan api. Apapun yang datang, yang kita lihat, maka penerimaan hati niku apik, krono hati ini bersih. Lho bersihne hati niki saking zikir. Mun ya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok cara nang lading niki wungkale asa-asane. Lek kepengin duwe ati sing apik asa-asan terus. Isuk disa, sore nggih disa. Wong barangan wong zikir niku ndak repot, Bu. Sampeyan ambek dodolan kecambah ana ndek pasar zikir ya iso. Dodolan bakso ambek zikir ya iso. Golek iwak ana ndek tengah laut ambek nyekel jurung ya iso. Nyekel pacul ana ndek sawah galengan ambek zikir nggih iso. Ana ndek kantor nyekel komputer ambek zikir ya iso. Lah timbang sampean dulinan sekak ana ndek komputer. Lah timbang sampean niku dulinan biliat ana ndek komputer, dulinan krambol ana ndek komputer kan luwih apik panjenengan maca niku ndak kesel lah awak. Cangkem tok sing pondo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi singkat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Nang ati bersih, ndak ngarai kesel. Awak mana yang katini suudzon? Ndak nak perlu nih. Lho lek ana wong kok doyan mesu, niku berarti nun sewu cangkeme ndak tau digawe zikir nang Gusti Allah. Cangkem niki Pak, lek kebiasaan digawe ngen barang elek, ya elek terus. Tapi lek digawe zikir, digawe maca Quran, digawe selawat, singkatene wis pisuan niku isin cangkem niku. Ati ngelokno wong isin wong biasa cangkem niku digawe maca Quran. Masih ndak dhewe wudu wong karo maca ndak apa-apa. Lek sakjane, sakjane lek cara tata krama yang zikir niku ya kudu duwe wudu tata kramane. Sebab napa? Sebab sing liwat niki kalamullah. Sing liwat asmane Allah. Sing liwat ana nek cangkem iki la ilaha illallah. Zat yang kita sembah. Zat yang menjadikan kita. Zat sing ngekei nikmat sampean. Zat sing dadekno dagangane sampean oleh bati. Zat sing enakno sampean. Liwat ana nek cangkem sampean ndak duwe wudu, ya ndak pantes sakjane. Tapi lek sampean khawatir kehilangan waktu untuk berzikir, di mana saja kita bisa berzikir nang Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Meneng-meneng tukaran karo koncane puwekel dilokno nang kanjane timbang misu kan Allah. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah muni kuwi. Timbangi sampean misu jancuk. Meso bangsat. Lagi sampean ngene-ngene ape andi sampean muni janji ambek muni Allah. Ya ben muni Allah. Ngoten lho. Dadi lek ati kula ambek sampean iki biasa ketempah muni zikir saking lesan atine bersih. Lek wis atine bersih, kemana saja pandangannya selalu bersih. Ngadepi wong apik kabeh, ndak ana wong elek ndek donya niki. Sing elek ya awake dhewe tok niki. Ana wong ndak nyopo nang sampean, ndak elek niku apik. Ana wong ngrasani sampean ndak elek niku apik. Lek sampean nyongko elek nang wong sing ngrasani berarti sampean pancene elek. Napa buktine? Ya sampean nuruti ku. Lek sampean ndak nuruti sampean sing elek sing ngrasa, sampean sing apik sing ngrasani sing elek. Lata trukit zikro, ojo ninggal zikir, balazimu, balik netepono siro ing zikir. Wadawim alaihi, lan ayu sing cidak nang zikir. Langgengono zikir niku, krono zikir niku, akrobu turuki ilallahi ta'ala, merupakan jalan yang paling dekat. Jalan pintas untuk sampai kepada Allah adalah zikir. Kulo mboten gada jasa torekot, masih ndak kadek duwe jasa torekot, nah apa-apa sing penting sampean ngerti artine bahwa kalimat la ilaha illallah itu artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Tapi alangkah baiknya lek panjenengan iku berijazah. Nyun ijazah teng kiai torekot, jasa teng Habib Niko torekot. Lebih baik andai kata sampean ndak sempat jasa, sampean ambek nyupir muni kalimat la ilaha illallah. Sampai nambe ngernet muni kalimat la ilaha illallah. Ana ndek kantor la ilaha illallah, ndek sawah, ndek kali, ndek pundi mawon syukur aja nek nyuru jeding tempat ngoyo. Nek nyuru jeding tempat ngoyo, tempat ana nek nyuru jeding tempat ee utawa tempat kumpul karo sing wedok aja menengo dhisik. Ngenteni lek wis mari. Faman wa alamatun ala wujudi wilayatihi. Lek sampean niku ahli zikir nang Gusti Allah, berarti sampean niki di hati sampean niku ono ciri-ciri ini dadi wali. Apa si wali? Tanda-tanda ni wong wali niku wongi akeh zikir nang Gusti Allah. Ndak meneng to wali kok turut to. Wali niku kudu zikir terus nang Gusti Allah. Lek iso ya zikir kelawan lesan, lek iso maning zikir kelawan hati. Lek iso digandeng dadi loro kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atine eling, lesane muni kalimat la ilaha illallah, muni kalimat Allah, muni kalimat asmane Gusti Allah. Niku alamatan ala wujudi wilayatillah. Tondo lek wong niku dadi wali ne Gusti Allah. Tutu wong sing diarani wong wali niku wong sing surbanan, ngalor ngidul lan pengajiane undangan akeh santrine duduk niku wali. Ya wali ya diantara tandanya adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu muraqabah kepada Allah. Senajan wong ono ndek pasar ya iso dadi wali. Senajan ambek ngernet iso dadi wali. Sing penting lah apa jare kelakuane. Ya lebih-lebih kiai pasti niku. Lek kiai ndak dikandani wis. Akean apike ketimbang eleke insyaallah. Soalnya langkahnya kiai itu akan selalu disetir dengan yang namanya ilmu. Faman mongko utahe sapane wong ufiko lidzikri, sopone wong sing diparingi taufik nang Gusti Allah kangge selalu berzikir, berarti dia telah ditunjukkan sesuatu tentang kewalian oleh Allah. Digelarno sewiji-wiji sing termasuk kewalian dening Gusti Allah. Sopo wong sing ali zikir berarti dhek niku wis tutuk nang lemek-lemeke kewalian. Mriko kalimat Allah, mriko kalimat Allah. Sungguh wonten critane para habaib niku meneng-menengi muni kalimat Allah terus. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Krono kebiasaan muni kalimat Allah sampai lek ngising niku cangkeme diganjel. Nyokot mut-mutan utawa nyokot siwak supaya mboten muni kalimat Allah. Saking kebiasaan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus muni Allah to. Saking biasae muni kalimat Allah sampai ngising niku kuatir keprojot muni Allah, akhirnya diganjel jangkeme. Niku zikir sudah mendarah mendaging. Dadi ojo sampai ninggal zikir. Masih ndak muni di atine men krentek. Kan saged di atine Allah, Allah, Allah. Krentek terus muni kalimat Allah. Allah, Allah, Allah. Terus tidak pernah berhenti. Li adami hudurika krono ora anane hadire sira. Ai huduri kalbika tegese ora anane hadiri ati sira ma Allahi sartane Allah bi ing dalam kolab bi angkana kaya yen to ono apa kolab mustaghilan iku kang ketungkul bil wasawisi kelawan pira-pira pangrudi pangridu asyaitoniyati kang wangsa setan wal aghradilan pira-pira tujuan lan biro-biro sejo atunyawiyati kang bongso tunyong. Nopo okulo kali sampean kok selalu diperintah zikir kepada Allah? Nge krono ati kulo niki mboten saged ngerawuh no Gusti Allah lek kulo ambek sampean ndak ngakeh no zikir. Lek kulo sampean ngakeh-ngakeh no zikir, otomatis sedikit banyak orang ngomong niku cangkeme niki ngomong sing diomongno iku metu teko ati. Lek wis cangkeme muni kalimat Allah, berarti itu sebelum lisan kita mengucapkan kalimat Allah, hati ini sebetulnya sudah ngomong. Tapi lek tiang niku ndak tahu muni kalimat Allah, maka sing ono ndek jero ati niki gondelan, guyonan, gudoan, gudoan ni setan. Dagang. Masih pun dagang, tujuannya ini ku kepingin ngakal-ngakali wong. Jadi koyok-koyok lendang ngakal-ngakali wong ku ndak lego. Nang sawang ngoten. Durung berangkat nang sawang di antiwis ono. Aku akan menguntungkan diri saya sendiri sebelum saya menguntungkan orang lain. Tapi lek wis hati ini keisenan Allah, singkatin yang ngelakoni barang sing ndak pantas. Melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan iku wedi nang pangeran, soalnya cangkeme bendina muni. Lek wis cangkem bendina muni otomatis atine eling. Allah. Allah Allah Allah Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Terus muni terus atine. Lek pun muni terus kulo yakin akan ilingi ketimbang botene. Wal aghrad ad-dunyawiyah. Lan sing diomong niku duduk donya tok lek tiyang niku pun ahli zikir. Sing diomong napa ya Gusti Allah pun. Ngalor ngidul sing diomong donya. Kuatir awak niki ndak sugih. Kuatir awak niki ndak oleh pangkat. Kuatir awak niki ndak dadi niki. Kuatir awak niki mboten ngeten niku lak krana ati niki kaisenan donya. Mboten kaisenan Gusti Allah. Mboten kaisenan zikrullah. Mboten kaisenan zikir nang Gusti Allah. Tapi sing ana ndek jero ati niku omong-omongan donya, gudan-gudanane setan. Duwe ngalor duwe ngidul duwe lek wis duwe kepengin duwe omah lek kuwi duwe omah kepengin duwe motor kepengin gagah kepengin gaya ngoten tok niku wis isine wis danok maning napa kula kali panjenengan kok diantar-antarno kongkon zikir senajan ndek ati niki masih mboten hadir tapi kula kali sampean dimohon untuk zikir li anna ghaflataka krana sak temene oleh sira lari lali lali an wujudi zikri saking anane zikir ing Allah pianta teruka kelawan yen to ninggal sapa sira hu ing zikir asyaddu iku luwih sanget min ghaflatika ketimbang saking laline sira an wujudi zikrihi saking anane zikir ing Allah alhasilati kang hasil apa ghaflah fi wujudi zikri ing dalam anane zikir ing Allah krono laline sampean saking zikir iku luweh sangat ketimbang sampean lali ndak kadek zikir. Sampean zikir nang Gusti Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tapi atine nang Gusti Allah ndak eling. Niki sik lumayan. Ketimbang sampean cangkeme ndak muni ya lali. Nggih lek iso ya atine sing eling nang Gusti Allah. Melakukan apa saja hatinya ingat kepada Allah itu kalau bisa. Lek ndak iso cangkeme muni yo. Lek pun cangkem niku muni, suwe-suwe teko cangkem akan turun ke hati. Koyong belajar seneng nang wong ngoten lho. Wong lek muni nang wong, biasanya itu diucapkan baru akan timbul rasa senang. Mbok pake rayuan, mbok pake nopo, mbok pake pernyataan. Lek ono tiyang kait kenal moro langsung merasa cinta iku duduk cinta jenenge birai. Ngomong dhisik, lek wis lanya oleh ngomong baru mlebu nang ati. Seneng punan niku jenenge. Lha kula kali panjenengan nek Allah Subhanahu wa taala nggih ngoten, cangkem iki dikulinak nemuni Allah. Yo jok banget-banget, masih nak nyekel tas ben ndak apa-apa Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita sudah mengatakan ya Allah terus singkat ini melanggar perintah iku, larangane Allah wedi. Tapi ojo sampai dibalik wong cakang muni ya Allah, tapi kenyataane wong iku niku nun sewu ngakal-ngakali wong. Nyolong, kelut, misui wong, nyenuk, dan sebagainya pun sak njaba-njaba nih yo jangan lek wis cangkem niki muni kalimat Allah singkate nglakoni barang sing elek niku kira-kira isin mboten wani singkate melanggar perintah Gusti Allah niku ndak wani krana nek cangkem niki pun biasa ngomong sekali lagi enggak perlu banget yo enggak perlu dilebokno speaker senajan ndak nyekel tas ben ndak apa-apa ndak kuplukan yo ndak apa lek iso yo sing sopan kupluan, kelambenan sing rapi, sarungan utawa celonoan sing apik, layak tiyang kajeng ngurmati wong ya nopo. Ini kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam posisi kita bekerja, ya wis nambet gawe niku, Bun. Pak nyupir, masa wong nyupir katene jopan. Pak wong nang pasar motor nang surban nang pasar katene gawe surban kan mboten. Kayak lambi cekak, sarungan cek sarungan, celonoan cekak, muni zikir ndak apa-apa api. Ndak ono salah tiang zikir nang Gusti Allah dalam kondisi seperti apa, tepak ngelakoni napa mawon, sak liyane sak liyane kumpul kali sing wedok, sak liyane nguyu. Kondil hajat lah. Liyane niku apik panjenengan. Muni kalimat Allah, Allah selalu berzikir datang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dianyu waduh lek kon zikir jejakange. Tapi utangnya tidak gelem nyaur. Lah niki kok dicandung sambung no. Utang ya utang, zikir zikir. Perkara utangku nyaur lah kan lek duwe. Lek mboten duwe apa sing kate digawe nyaur. Lah perkara zikir wong iki ibadah cangkem. Yo cangkem awon sampean damel zikir. Lek nak zikir yo ngaji, lek nak ngaji yo zikir, selawat dan yang lainnya. Ketimbang pian ngomong barang sing ndak ana faedahe. Pian ngomong barang sing ndak ana hasile. Kecuali lek tempat rapat, tujuh zikir, lek pian rapat zikir. Omane kaya wong-wong DPR niku tempat rapat zikir, gosap pian niku. Rekan rakyat bayar pian ndak kate nyambut gawe. Dadi DPR ono koncone korupsi meneng malah diturungi. Pung-pung tadi aku tak enak-enak wis. Tempat rapat HP ini digawe dulinan. Ndak ngomong HP ini digawe dulinan. Gosap pian mangan bendino dunyane haram. Lho ketimbang sampean ndak ono gaene. Nang kantor penggawean ndak ana tugas rapat nggih mboten wonten. Timbang sampean pimpong, timbang sampean dulinan zikir lak pindhoan. Bulu tangkis nek kantor bulu tangkis. Nek kantor main bola sodok. Niki haram iki kanca-kanca. Hati-hati. Dosa meniku mangan duwe rakyat sampean. Rakyat niku mboten bayar uang meneng. Ya ndak bayar uang sing ngakal-ngakali rakyat. Lah, nggih napa nggih? Nggih, lah timbang sampean danok gaene. Sama nanti kantor luweh apik panjenengan zikir minimal lek panjenengan zikir teko akal niki cukul barang sing apik lek wis cukul barang sing apik ana ngelingno koyo di radio ngeten niki alhamdulillah awak iki ana sing ngelingno kok ndak ana sing ngelingno dadi apa aku iki ngoten lho nggih nggih lek tiang niku dielingno sabar berarti atine apik lek tiang niku dielingno rada mbet rada ngamuk berarti atine rada elek. Lek diiling no malah tambah pegel berarti panjeni jahat nih uang ini. Ngeten tandanya memang ngeten dok. Wong Kanjeng Nabi lek diiling no niku matur nuwun. Ketika Kanjeng Nabi ngomong-ngomong kali sahabat, Kanjeng Nabi ngomong sesuatu, akhirnya ada sahabat yang pendapatnya tidak sama dengan Gusti Kanjeng Nabi. Lek panjeni omongan sahabat niku bener Kanjeng Nabi matur asob ta bener kon. Dudu aku sing bener sampean sing bener. Ngeten niku jiwa. Seorang yang kesatria lan jiwanya orang yang selalu berzikir datang ngarsane Gusti Allah. Ngoten lho. Sekali lagi ketimbang sampean tulinan, ayo sing akeh zikir. Ngoten nggih. Lek akeh zikir insyaallah kula ambek sampean diganjar. Cangkeme yo diganjar, atine yo malah dadi tambah api. Ngoten nggih nuwun sewu mandar muga dados tamba nggih. Dados tambah sing api. Niki kudu eling kula kali panjenengan aja sampe ojo sampai kulo sampai nih ngambek karpe dewe kulo sampai sampai di dunia ini hidup di atas pundak orang lain. Matan. Yang pada akhirnya kita ini hidup di bawah naungan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kulo nggih mboten weru di juru kantor ini kono nopo di meri konten nopo mboten kulo mek ngomong kuatir panjenengan tepak melaksanakan tugas tapi justru tugasnya diabaikan hanya mengedepankan dulinan tok. Iki jenenge panjenengan ndak eling nang Gusti Allah, lek panjenengan eling nang Gusti Allah mboten ngonten kelakuane. Lek panjenengan tempat sembahyang yo eling nang sembayange. Lek panjenengan tempat dodolan yo eling nang dodolane. Ojo sampe dodolan sampe niki melanggar perintah Gusti Allah. Lek sampean tempat ana kantor yo eling apa tugase pendek kantor. Piro bayarane sampean sedina iku? Lek sedina iku bayarane 1000, jauh di bawah orang matun, wong matun ae lho. Mulai injing sampai jam 6 niku buruane niku 10.000. Iku lek munggah titik menang dan ora ini dosa. Lah sampean saiki bayar sedina piro? Menang tok ngalor ngidul kadang-kadang ndak tau mlebu nang kantor dibayar nang kantor. Bayar opo iku? Niku sing garakno negara niku akeh utange. Daerah niku akeh utange mergo bayar wong sing ndak tau mlebu nang kantor. Mlebu nang kantor dosa men ndak mlebu nang kantor men. Zikir nang Gusti Allah sangat penting untuk nyetir ati kula panjenengan supaya bersih, supaya adoh saking bisian-bisian setan. Li anna tarka dzikri fihi. Krana sak temen ninggal zikir fi dalam tarku butun iku adoh anillahi taala saking Allah taala. bil kolbi kelawan kolep, kelawan ati, wal lisan lan lesan. Lek kula kali panjenengan lesane ndak muni, terus atine lali nang Gusti Allah. Salah atine ado nang pangeran, lesane nggih ado pisan. Kan sik pinduan sampean zikir, senajan atine ndak lali, cangkeme sik muni. Koyok kadang-kadang konco santri niku lek dikongkon ngapalno Alfiyah niku ngeten. Lah opo Pak ngapalno Alfiyah, masih ngapalno Alfiyah lek ndak paham nang artine kitab yang berjuma. Lho tutup berjuma. Tiang ngapalno ilmu niku oleh ganjaran, senajan ndak ngerti oleh ganjaran. Pian ngapalno Quran, ndak ngerti nang maknane Quran, oleh ganjaran tetep. Cuma lek saged di samping hafal nang Quran, yo dilakoni isine Al-Qur'an niku wau. Dalam kata-kata, dalam arti ngeten, ojo sampai kula sampean muni nang wong yuku hafal Quran tapi nang wong elek. Lho, apal Quran ini ku oleh ganjaran, perkara nang wong elek nggih oleh dosa. Mboten kena dibarengno. Sik lumayan hafal Quran ketimbang wong ndak hafal Quran kelakuane jahat. Aduh hafal Quran senajan kelakuane durung pati api. Bagaimanapun juga lek tiyang niku pun hafal teng Quran, otomatis keng kate nglakoni barang sing elek niku isi nang Qurane. Wis kadung terkenal lang wong awake hafal Quran, kelakuane kate elek. Lho niki insyaallah tidak akan terjadi. Bikila bidzikri kelawan bedane zikir, fa innaka mangko sak temen sira in ba'ud talamun atau sapa sira anu saking Allah bi qalbika kelawan ati sira. Fa anta mangko ta sira ku qoribun wong kang parek bilisane ka kelawan lisan sira. Secilek sampean zikir kelawan lisan nang Gusti Allah. Masih atine ado teko Gusti Allah, lesane wis pindho rotok cedhek tandane muni. Iki nang aku apik cangkeme tok jero nelek ndak masalah wis ono wong ngarani ngoten sak karepe. Iki nang aku iki asline ndak seneng saking lek ono aku ndingkluk-ndingkluk bapak ketimbang ndak nyedhek blas nang pean. Si apian muni, cangkeme sik gelem muni senajan atine ado. Nyile iso cangkeme muni atine cedhek. Lego wis tutuk nang kelasi. Fa alaika antadzkura fa alaika mongko wajib ing ngatasé sira apa antadzkura yen to zikir sira Allah ing Gusti Allah bi kelawan lisan. Wa ing kana senajan ana apa kalbu kadhi sira ku ghafilan kang lali halal zikir ing dalem nalikane zikir. Lek iso sampean ayo zikir nang Gusti Allah kelawan lisan sampean senajan no atini lali. Tapi bukan berarti sampean harus tetap dalam posisi zikir kelawan lisan atini lali terus mboten. Mari kita berzikir kepada Allah dalam keadaan hati kita yang lupa kepada Allah, tapi monggo hati ini ya dilatih. Suwe-suwe lek pun dilatih kan iso eling nang Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, stanten ingkang dalem hormati, kula ngomong ngeten niki sama sekali tidak ada rasa kula pegel datang panjenengan. Kula meh mesakne panjenengan mbok menawi tingkai panjenengan ketepaan melanggar koyok sing kula omongaken koyok ngeten niki mandar muga ati kula panjenengan dibuka nang Gusti Allah. Ndak mesti mbok menawa liwat omong-omongan ambek turu-turu ngeten niki eling ati kula panjenengan sapa weruh. Wong sing dekek niku Gusti Allah. Kapan Gusti Allah katen dekek hidayat lan taufik nang ati kula sampean ndak weruh waktune. Menawa tepak ngrungokno radio warna niki sampean iso eling sapa weruh lah ngoten nang ngambi ngombe-ngombe petang kopi karo rokok-rokokan. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.